apa dia yang jalan di sana pakai kebaya merah muda? Tendang lenggotnya dengan gaya lincah, aku jadi terpesona. Siapa yang takkan menaruh sayang walaupun sedih?